Dan pembahasan yang ke-7 yaitu peristiwa Darul Alqam, dan pembahasan yang ke-8 yaitu hijrahnya Nabi Muhammad, hijrah ke Habasyah, yaitu atas perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan yang ke-7 yang tadi kita sebutkan, yaitu peristiwa Darul Arqam. Ini sepertinya terlewatkan dari kita, itu pembahasan yang ke-7, peristiwa Darul Arqam, yang mana di peristiwa tersebut kita akan bercerita insyaallah taala sebelum kita masuk kepada pembahasan yang ke-8, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak yang masuk ke dalam agama Islam, dan otomatis harus ada tempat yang menampung mereka, yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan orang-orang yang masuk dalam agama Islam pada saat itu, untuk agar bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka tentang perkara-perkara agama mereka. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memungkinkan bagi beliau pada saat itu untuk berkumpul dengan mereka, dengan orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam secara terang-terangan. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, untuk berkumpul di dalamnya. Dan letak dari rumah ini di atas Gunung Safa, dan pintunya dari belakang, yang mana apabila seseorang masuk ke dalamnya maka tidak terlihat. Pintunya dari belakang, dari Bukit Safa, apabila seseorang masuk ke dalamnya maka tidak terlihat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Darul Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat berkumpul untuk dakwah di tahun kelima dari Hijriah. Ini sedikit cerita tentang Darul Arqam. Itu sebuah tempat yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umatnya yang baru sedikit masuk dalam agama Islam, karena tidak mungkin bagi beliau untuk berkumpul dengan orang-orang yang masuk Islam pada saat itu dengan terang-terangan. Makanya dipilih Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, yang mana tempatnya berada di Safa. Kemudian beliau pada saat itu mengajari para sahabat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat berbagai macam pelajaran. Pelajaran yang pertama dari kejadian Darul Arqam adalah pentingnya sholat berjamaah di masjid. Maka berbeda antara orang yang sholat sendirian di rumahnya dengan orang yang sholat bersama kaum muslimin di dalam masjid. Karena di dalam masjid ketika seorang sholat berjamaah, si fulan yang sholat ini bisa belajar bagaimana tata cara sholat. Dan juga bisa belajar akhlak yang baik tatkala berkumpul dengan kaum muslimin tatkala sholat berjamaah di masjid. Dan sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja mengajari para sahabatnya untuk setelah itu para sahabatnya beribadah sendiri masing-masing. Akan tetapi dengan cara seperti ini tidak terjadilah masyarakat muslim. Tidak terjadi masyarakat muslim, perkumpulan kaum muslimin. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memilih Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai tempat untuk salat berjamaah di situ, belajar agama di situ. Dan perkara ini secara hukum fikih menunjukkan bahwa wajibnya salat berjamaah di masjid bagi seseorang lelaki bersama kaum muslimin. Wajibnya seseorang berjamaah di masjid bagi kaum muslimin, bagi seorang lelaki. Pelajaran yang kedua dari cerita Darul Arqam bin Abil Arqam adalah pentingnya teman yang baik. Tatkala seorang muslim hidup di dunia, seorang muslim sangat memerlukan teman yang saleh, yang mengingatkan apabila dia lupa, yang mengajari apabila dia tidak tahu, yang memperingatkan apabila dia lalai. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya di Darul Arqam bin Abil Arqam agar para sahabatnya saling menasihati satu dengan yang lainnya. Karena teman adalah salah satu yang sangat memberikan pengaruh kepada manusia. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamil misk wa nafikhil kir." Sesungguhnya perumpamaan teman yang saleh dan teman yang tidak saleh seperti perumpamaan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Seorang penjual minyak wangi, dia bisa memberikanmu minyak wangi, atau kamu beli darinya, atau minimal kamu mencium bau wangi darinya. Wa nafiqul kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Adapun teman yang buruk digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pandai besi, maka dia bisa membakar pakaianmu atau minimal kamu mendapati bau busuk dari dirinya karena terlalu berkeringat. Maka begitulah seorang yang berteman dengan teman yang buruk akhlaknya dan agamanya. Oleh sebab itulah bagi para orang tua, bagi para pendidik, hendaknya dia memperhatikan anak-anaknya dan murid-muridnya. Pada siapa mereka duduk, pada siapa mereka berteman, berkawan. Ini pelajaran yang kedua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat yang sudah masuk Islam banyak, maka pada saat itu beliau hanya menemankan muslim dengan muslim agar menjadi kawan yang saleh yang mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari peristiwa Darul Arqam bin Abil Arqam adalah pentingnya saling berhubungan, menjalin komunikasi di antara kaum muslimin. Dan hal ini lebih-lebih lagi kalau seandainya di sebuah daerah yang jauh dari keislaman, Islamnya minoritas, maka penting sekali untuk membangun ikatan persatuan di antara kaum muslimin. Karena kalau seandainya sudah bersatu, maka bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan bisa saling mengingatkan di atas jalan petunjuk. Kemudian bisa menguatkan kesulitan-kesulitan saudara sesama muslim. Kemudian juga menghilangkan rasa dengki dan iri di antara sesama muslim. Kalau seandainya saling bersatu, saling berhubungan. Yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian Darul Arqam bil Abil Arqam adalah pentingnya untuk senantiasa selalu terus-menerus di dalam proses perbaikan. Maka tidak berhenti pembelajaran terhadap kaum muslimin. Tidak berhenti seseorang saling mengajari satu dengan yang lainnya. Karena belajar ilmu agama senantiasa wajib dan sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Maka ketika ada tempat, yaitu tempat Darul Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, maka ini terjadi bahwasanya kaum muslimin senantiasa terus-menerus di dalam perbaikan, di dalam penyuluhan, di dalam pendidikan, tidak berhenti. Karena semuanya mempunyai tempat. Kaum muslimin mempunyai tempat. Itu kira-kira kejadian tentang Darul Arqam bin Abil Arqam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping antum itu tidur. Ambil wudu ya, akhi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ke-8, yaitu berhijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah terdapat pada bulan atau terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 Hijri, tahun ke-5 dari kenabian. Jangan salah. Tahun ke-5 dari kenabian. Dan yang berhijrah sekitar 11 laki-laki, 4 perempuan. Nanti kita akan sebutkan nama-namanya. Mereka berjalan ke tepi pantai. Kemudian setelah itu mereka menyewa kapal ataupun perahu lebih tepatnya dengan 1/2 dinar harganya. Dengan 1/2 dinar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabatnya mendapatkan intimidasi, kekerasan, perlakuan yang semena-mena dari orang-orang kafir Quraisy, maka sebelum Makkah, kemudian pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Abu Talib tidak mampu untuk menahan itu, maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yudhlamu indahu ahad." Kalau seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang seorang pun tidak dizalimi di hadapannya. Wa hiya ardu sidq hatta yaj'alallahu ta'ala lakum farajan mimma antum fi. Dan dia adalah tanah yang penuh dengan kejujuran. Diam di sana sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian jalan keluar dari apa yang kalian hadapi. Maka akhirnya kaum muslimin pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pergi ke negeri Habasyah untuk menjaga agama mereka dan mempertahankan keyakinan mereka. Dan ini disebut awwalu hijratin fil Islam, hijrah yang pertama kali dalam Islam. Dan sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah di antaranya adalah Utsman bin Affan berserta istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Wa Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf, Abu Hudzaifah Utbah bin Rabi'ah, Abu Hudzaifah Utbah bin Rabi'ah, dan bersamanya istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr. Sahlah binti Suhail bin Amr. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Mus'ab bin Umair. Kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan istrinya Ummu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan istrinya Ummu Salamah. Kemudian Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Kemudian Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah. Dan istrinya Laila binti Abi Hismah. Laila binti Abi Hismah radhiyallahu anhu. Itu berapa? Ada 15. Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, Abu Hudzaifah, Utbah bin Rabi'ah, bersama istrinya, Sahlah bin Sahal bin Suhail bin Amr, kemudian Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, kemudian Abu Salamah bin Abdul Azad dan istrinya Ummu Salamah, Utsman bin Affan, Amir bin Rabi'ah, dan istrinya Laila binti Abi Hizmah. 4 perempuan, 9 laki-laki. Di beberapa riwayat ada 11 ditambah dengan Abdullah bin Mas'ud, Ja'far bin Abi Talib. Jadi berapa berarti? 15. Ditambah dengan Abdullah bin Mas'ud dan Ja'far bin Abi Talib. 15. Keluarlah mereka dari kota Mekah sampai sebuah daerah yang bernama Shu'aibah. Shu'aibah. Shu'aibah ini sekarang adalah selatannya kota Jeddah. sekitar 68 km. Selatannya kota Jeddah. Dan ada yang naik kendaraan, ada yang naik tunggangan, ada yang jalan kaki. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Saat mereka datang, maka saat mereka datang ke lautan, maka datang dua perahu, dua kapal besar yang membawa barang-barang dagangan. Qalu, mereka berkata, wa qadimna ardal habasyah fajawarna biha khaira jar. Lalu kami pun menaiki kapal tersebut, kemudian kami sampai ke negeri Habasyah. Lalu kami mendapati tetangga sebaik-baik tetangga. Amnan ala dinina. Kemudian kami aman di atas agama kami. Wa abadna Allah Ta'ala. Kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nu'dhi wa la nasma'u syai'an nakrah. La nu'dha wa la nasma'u syai'an nakrahuhu. Kita tidak diintimidasi, kemudian kita tidak pernah mendengar sesuatu yang kita takuti. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ada cerita-cerita menarik di balik hijrah di Habasyah. Salah satu cerita menarik adalah Umar bin Khattab dengan kebenciannya terhadap Islam. Maka ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang 15 tadi pergi ke negeri Habasyah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada salah seorang perempuan yang pergi untuk berhijrah, yaitu Laila. Laila itu suaminya siapa? Istrinya siapa tadi? Laila adalah suami Amir, istri dari Amir bin Rabi'ah. Kemudian Laila berkata, "Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu min ashaddin nasi alaina fi islamina." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulunya sangat-sangat sadis terhadap keislaman kita. Orang salah seorang kafir Quraisy yang sangat sadis terhadap keislaman kita. Kemudian Laila bercerita, "Falamma tahayya'na lil khuruj ila ardil Habasyah," ketika kita sudah siap-siap untuk pergi ke negeri Habasyah, fa'ata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada waktu itu belum masuk Islam mendatangi Laila. "Wa ana ala ba'iri," kata Laila, "aku sudah di atas ontaku." Karena duduk naik onta susah, tidak mudah. Ini kalau naik onta sudah semuanya siap baru naik onta, dan susah untuk turun. Ya, naik onta itu lebih susah daripada naik mobil jeep. Mobil jeep aja susah. "Wa ana uridu an atawajjah," dan aku ingin berangkat. Faqala, kata Umar bin Khattab, "Aina Ummu Abdillah?" Wahai Ummu Abdillah, yaitu Laila, kamu mau kemana? "Faqultu adzaitumuna fi dinina." Wahai Umar, engkau telah menyiksa kami karena kami beragama dengan agama kami. "Fanadhhabu fi ardhillah haitsu la nu'dza." Maka kami pun pergi ke bumi Allah yang kami tidak akan disiksa di sana. Maka Umar bin Khattab dengan kebingisannya masih mendoakan sahibakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menemanimu, menemani kalian. Tsumma dhahab. Lalu pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pergi. Faja'a zauji Amir bin Rabi'ah fa akhbaratuhu bima ra'ait min riqqati Umar. Lalu Amir bin Rabi'ah datang, lalu sang istri cerita tentang sedihnya Umar. Sedihnya Umar ketika sebagian orang-orang yang beragama diusir. Maka Amir bin Rabi'ah, beliau mengatakan, marah Amir bin Rabi'ah marah. Turjina an yaslam. Apakah engkau wahai istriku berharap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam? Wallah la yaslamu hatta yaslama himarul bin Khattab. Demi Allah, Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai keledainya Umar bin Khattab masuk Islam. Di cerita ini, kata kuncinya, passwordnya, keledainya Umar bin Khattab. Jadi kalau ada cerita tentang keledainya Umar bin Khattab masuk Islam, begitu ceritanya. Itu berkaitan dengan salah satu kisah-kisah yang terjadi di cerita tentang hijrah ke Habasyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang lebih lengkap tentang hijrah di Habasyah diceritakan oleh Ummu Salamah. Dan cerita ini agak panjang. Saya mau bercerita. Azan sudah azan? Sudah azan belum tadi? Tadi sudah azan. Belum. Sudah masuk. Belum azan. Belum. Silakan azan. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa cerita yang lumayan panjang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha tatkala beliau bercerita tentang hijrah ke Habasyah. Tadi kita katakan hijrah ke Habasyah ada 15 orang, 11 laki-laki, 4 perempuan. Ternyata bertambah keras siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang masuk Islam di kota Mekah. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berhijrah yang kedua kalinya ke negeri Habasyah. Itu kelompok lain maksudnya. Yang 15 orang sudah di sana. Kemudian ini ada kelompok lain sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan. 83 laki-laki dan 18 perempuan. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui hijrah ini, maka mereka mengutus dua orang yang paling pintar dan paling ngeyel pada waktu itu. Maksudnya paling ngeyel di atas pendapat dia dan paling pintar, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu, nanti beliau masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk merayu Raja Najasyi agar menolak kaum muslimin untuk tinggal di negeri Habasyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika lamma nazalna ardhal Habasyah, ketika kita turun di negeri Habasyah, jawarna biha khaira jar. Maka kita mendapati tetangga sebaik-baik tetangga. An-Najasyi, dialah Raja Najasyi. Amnan ala dinina, dia menjaga agama kami sampai aman. Wa abadnallaha wahdah la nu'dha. Dan kita bisa beribadah kepada Allah semata, kita tidak disiksa. Wa la nasma'u syai'an nakrahu, dan kita tidak mendengar sesuatu apapun yang menakut-nakuti kita. Falamma balagha dzalika quraisyan, ketika sampai berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah, itamiru an yab'atsu ila an-Najasyi fina rajulaini jaladain, maka mereka bersepakat untuk mengutus dua orang yang cerdas, yang apa namanya, kokoh keimanannya, untuk merayu Najasyi agar menolak orang-orang Islam tersebut. Dan mereka pun melakukan riswah, melakukan sogokan agar diterima nasihat mereka. Sogokannya apa? Yaitu mereka membawa dari Mekah kulit-kulit unta dan kulit-kulit sapi dan kambing. Karena orang-orang Habasyah sangat suka untuk untuk mengambil manfaat dari kulit tersebut. Maka akhirnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dikumpulkanlah kulit-kulit. Kulit unta, kulit sapi, kulit kambing. Kemudian diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada setiap panglima-panglima tentara perang dari negeri Habasyah. Itu berarti apa? Sogok. Itu berarti adalah riswah ataupun hadiah untuk para pekerja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Amr ibn As, kemudian setelah itu siapa satu lagi? Abdullah bin Abi Rabi'ah pun mendatangi sang raja Najasyi dan berkata, "Ayyuhal Malik, qad saba ila baladika minna ghilmanun sufaha." Wahai raja, telah soba masuk ke dalam negerimu ini para anak-anak, kemudian orang-orang bodoh. Faraku dina qaumihim, mereka memisahkan dari agama nenek moyang mereka. Walam yadkhulu fi dinik, dan mereka tidak akan masuk ke dalam agamamu. Waja'u bidinin mubtada' la na'rifuhu nahnu wala ant, dan mereka datang dengan agama yang diada-adakan. Kita tidak tahu agama tersebut, kamu pun tidak tahu wahai Najasyi. Waqad ba'athna ilayka fihim asyrafa qaumihim min aba'ihim wa amamihim wa asyairihim litaruddahum ilayhim fahum a'la bihim aynan wa a'lamu bima 'abu 'alayhim wa 'atabuhum fihi. Kemudian kita telah mengutus kepada engkau di tengah-tengah mereka, yaitu orang-orang yang mulia dari kaum mereka. Maksudnya gini, sini kaum muslimin, sini dua orang yang tadi, Amr bin As, kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua orang ini mengatakan kepada Raja Najasyi, wahai Raja Najasyi, kami telah mengutus dua orang, yaitu Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang mereka ini adalah orang-orang terkenal, mempunyai kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin yang datang kepadamu ini. Dan mereka adalah paman-pamannya. Dan mereka adalah kerabat-kerabatnya. Untuk mengambil kembali mereka ke negeri Mekah. Lihat. Mereka memakai berbagai macam cara agar kaum muslimin kembali lagi ke Mekah. Fahum a'la bihim ainan. Maka dua orang ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mereka-mereka ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alamu bima 'abu 'alaihim, dan dua orang ini mengetahui apa keburukan kaum muslimin yang datang kepadamu ini. Wa 'atabuhum fi, dan akhirnya dua orang ini mencela kaum muslimin yang sudah masuk ke negeri Habasyah. Akan tetapi Raja Najasyi tidak sekali-kali langsung mempercayai. Kemudian Najasyi berkata, "La haimullah idh la uslimuhum ilaihima wala akadu qauman jawaruni wa nazalu biladi waqtaruni ala man siwaya hat أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمري فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحتسب جوارهم ما جاوروني. Kata Najasyi, tidak demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua orang itu. Dua orang itu tadi siapa? Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Aku tidak akan menyerahkan mereka. Mereka sudah tinggal di sampingku dan turun di negeriku, dan mereka memilihku untuk hidup bersama denganku, tidak memilih yang lain. Artinya ini kemuliaan saya. Mereka memilihku dibandingkan yang lainnya. Maka aku tidak akan membiarkan mereka sampai aku bertanya apa yang sudah dikatakan oleh dua orang tadi tentang mereka. Kalau seandainya memang sebagaimana yang dikatakan oleh dua orang tadi, maka aku akan kembalikan mereka kepada dua orang tadi. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan hal tersebut, dan jawaban-jawabannya nanti tidak akan sama dengan apa yang dibawa oleh Amr bin As, kemudian juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka Raja Najasyi mengatakan, wa ahtasibu jiwarahum ma jawaruni. Aku akan berharap pahala kepada Allah untuk tinggal bersama-sama mereka di sini, selama mereka ingin tinggal di sini. Ini Raja Najasyi. Qalat. Lalu setelah itu Ummu Salamah bercerita lagi. Dipanggillah seluruh sahabat-sahabat Nabi yang tadi berhijrah. Dipanggil di hadapan Raja Najasyi. Kemudian yang menjadi utusan dari kaum muslimin Ja'far bin Abi Talib. Kenapa beliau yang menjadi utusan Ja'far bin Abi Talib? Ja'far bin Abi Talib adalah salah seorang pemuka di tengah orang-orang kafir Quraisy dahulu. Kemudian beliau adalah paman Ja'far. Sepupu ya. Ja'far bin Abi Talib. Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sang Najasyi bertanya. Kata Najasyi, "Ma taqulun fir rajuli idza ji'tumuhu?" apa yang kalian ucapkan tentang seseorang jika mereka mendatangi kalian. Afwan, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan Raja Najasyi, "Ma hadzal din alladzi qad faraqtum fihi qaumakum?" Agama apa ini yang kalian berpisah dengan kaum kalian akibat agama kalian ini? "Walam tadkhulu fi dini," dan kalian tidak masuk Islam, tidak masuk ke dalam agamaku. "Wala fi dini ahadin min hadhil umam," dan kalian juga tidak masuk ke dalam agama salah seorang pun dari umat ini. Agama apa yang kalian bawa? Maka Ja'far bin Abi Thalib berkata, "Ayyuhal Malik, wahai raja, kunna fi qauman ahla jahiliyah." Kita dulu adalah orang-orang ahlu jahiliyah. "Na'budul asnam," kita menyembah berhala. "Na'kulul maitah," kita makan bangkai. "Wa na'til fawahish," kita mendatangi atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fahisyah. "Wa naqta'ul arham," kita memutuskan hubungan rahim. "Wa nusi'ul jiwar," kita berbuat buruk kepada para tetangga. "Wa ya'kulul qura wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if," dan orang yang lemah dari kita akan orang yang kuat dari kita akan memakan orang yang lemah, maksudnya mengintimidasi. Ini cerita-cerita yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk menceritakan bahwa sebelum masuk Islam mereka seperti itu. Sebelum masuk Islam mereka seperti itu. Kenapa Ja'far bin Abi Thalib bercerita seperti ini? Untuk apa? Menjelaskan tentang agama yang dianut. Yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang semakin hari semakin banyak. "Fakunna ala dzalik," kami dulu seperti itu pokoknya. Semua keburukan kami kerjakan. "Hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna," sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang dari kita sebagai rasul. "Na'rifu nasabahu wa sidqahu," kami mengenal yang mengaku diutus tersebut, nasabnya dan kejujurannya. "Wa amanatahu wa afafahu," dan kami mengenal amanahnya, dan kami mengenal sifat iffahnya, sifat sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fada'ana ila Allah azza wa jall linuwahidahu wa na'buduhu wa naqla'u ma kunna na'budu hatta wa aba'una min dunillah min al-hijarati wal awthan," yang artinya agar kita beribadah kepada Allah, bertauhid dan melepaskan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan melepaskan juga sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami seperti batu-batuan dan juga berhala-berhala. Dan orang tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tentang perkataan yang jujur, amanah, menyambung siratul rahim, berbuat baik kepada tetangga, melarang, menahan diri dari mengerjakan yang haram atau meneteskan darah. Dan beliau melarang kita untuk melakukan perbuatan fahisyah, perzinahan, dan juga persaksian palsu, dan juga makan harta anak yatim, dan juga mencela wanita-wanita yang suci yang dia tidak sadar dicela. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi Ja'far bin Abi Thalib bercerita macam-macam tentang Islam dibandingkan dengan apa? dibandingkan dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy mereka dahulu. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa'abadna Allah wahdahu la nusyriku bihi syai'an. Lalu kami pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa harramana ma harrama alaina. Dan Allah mengharamkan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kita. Wa ahlalna ma ahallana. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalalkan apa yang telah dihalalkan untuk kita. Fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil authan min ibadatillahi azza wa jal. Kata Ja'far bin Abi Thalib, lalu musuh-musuh kami melawan kami, menyiksa kami, kemudian mengintimidasi kami agar mengembalikan kami kepada penyembahan berhala dan meninggalkan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith. Dan kita menghalalkan apa saja yang buruk-buruk pada waktu itu. Falamma qaharuha qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu 'alaina wa hala bainana wa baina dinina kharajna ila biladik. Maka ketika mereka menyiksa kami, menzalimi kami, kemudian menyempitkan kami dan menghalangi kami dari agama kami, maka kita pun pergi ke negerimu wahai raja. Raja siapa? Najasyi. Dan kami pilih engkau selainmu. Pilih engkau selainmu. Maksudnya kami hanya memilih engkau untuk tinggal bersama kami, atau kami tinggal bersama engkau dan tidak memilih selainmu. Wa raghibna fi jiwarik, dan kami menginginkan untuk tinggal bersama-samamu. Wa rajauna alla nadhlima indaka ahyal malik, dan kami berharap bahwa kami tidak dizalimi di hadapanmu wahai raja. Lalu Najasyi bertanya, sesudah penjelasan panjang, Najasyi bertanya, hal ma'aka mimma ja'a bihi min anillah min syai', apakah engkau bisa membacakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ja'far berkata, iya, iya, kami membawa. Lalu Najasyi berkata, iqra'hu, baca, baca Al-Quran tersebut. Faqara'a alaihi sadra min kaf ha ya ain sad. Maka Ja'far bin Abi Thalib membaca awal surat apa itu? Maryam. Kaf ha ya ain sad. Fabakan Najasyi. Maka Raja Najasyi pun menangis. Hatta akhdala lihyatahu. Sampai basah. Basah jenggotnya. Wabakat asaqifatuh. Dan juga para pembantu-pembantu Najasyi, dari mulai Perdana Menteri dan menteri-menterinya, ikut menangis. Hatta akhdalu masahifahum, sampai kertas-kertas mereka basah dengan tangisan. Hina sami'u ma tuliya alaihim, ketika mendengar apa yang dibacakan kepada mereka, yaitu surat Maryam. Kemudian kata Najasyi, inna hadha walladhi ja'a bihi Musa liyukhrija min mishkatin wahidah intaliqa Wallahi la uslimuhum ilaikum wala akad. Artinya, sesungguhnya wahyu yang dibacakan tadi adalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu sama dari satu tempat keluarnya. An-Najasyi mungkin beriman kepada Nabi Musa. Maka kata An-Najasyi radhiyallahu anhu, intaliqa, keluar kalian. Orang kafir Quraisy, keluar kalian. Allah la uslimuhum ilaikum wala akan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Dan tidak akan pernah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah melanjutkan ceritanya, "Falamma kharaja min 'indih, qala 'Amr bin 'As, wallahi la atiyannahu gadan u'ibuhum 'indahu bimas astasilu bi khadra'ahum." Artinya, ketika keluar utusan orang-orang kafir Quraisy, keluar siapa? Amir bin Rabi'ah, kemudian Amr bin As, kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah. Keluar, maka Amr bin As mengatakan, demi Allah. Namanya juga orangnya tekun. Demi Allah. Sungguh, besok aku akan datangi beliau lagi. Dan aku akan memberitahukan keburukan-keburukan yang mereka yakini terhadap Raja Najasyi. Ya, yang mereka yakini terhadap Raja Najasyi. Maka tetapi Abdullah bin Abi Rabi'ah mengatakan, jangan kamu kerjakan. Sesungguhnya mereka mempunyai hubungan rahim. Wa in kanu qad khalafuna. Meskipun mereka telah menyelisih kita, tapi mereka kan keluarga kita. Sudah, biarkan saja. Wallahi la ukhbiranna annahum yaz'umuna anna Isa bin Maryam alaihi salam abdun. Kata Amr bin As, masih belum puas. Demi Allah, aku akan memberitahukan kepada beliau, Raja Najasyi, bahwasanya kaum muslimin yang kamu tolong ini, wahai Raja Najasyi, mengatakan Isa bin Maryam adalah hamba Allah, budak Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besok harinya Raja Najasyi memanggil atau dipanggil. Kemudian ada yang berkata, ayyuhal malik, wahai raja, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan 'aziman. Wahai raja, sesungguhnya mereka mengucapkan tentang Isa bin Maryam dengan ucapan yang besar, yang menghinakan maksudnya. Fa arsil ilaihim fasalhum amma yaquluna fi. Coba tanya kamu, wahai Najasyi, tanya silakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh mereka tentang Nabi Isa. Lalu akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ja'far bin Abi Thalib menjawab, naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqa ila Maryam al-udhra al-batul. Artinya, kami akan mengucapkan apa yang telah sampaikan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, wa ruhuhu wa kalimatuhu wa rasuluh, dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, al-Azra. Al-Azra artinya adalah yang anak gadis perawan. Al-Batul yaitu yang tidak pernah berkumpul dengan laki-laki. Namanya Al-Batul. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja Najasyi pun memukulkan dengan tangannya ke tanah. Kemudian setelah itu beliau mengambil tongkatnya. Kemudian beliau mengatakan, ma'ada Isa bin Maryam ma'ko ma qulta hadzal 'ud. Artinya sifat yang kau sifati tentang Isa bin Maryam itu semuanya sama. Tidak ada yang berbeda dari garis yang beliau buat tadi. Fa tanakharat batariqatahu haulahu hina qala ma qal. Maka akhirnya semua bala tentaranya, Fir'aun pun benci dengan jawaban dari Raja Najasyi tersebut. Kata Najasyi kemudian setelah itu, wa in nakhartum wallah idhhabu fa antum suyumun bi ardi. Jika kalian disiksa demi Allah, sesungguhnya kalian ini adalah suyum. Suyum maksudnya adalah orang-orang yang aman di negeriku. Man sabbakum gharim. Siapa yang mencela kalian, dia akan dapatkan dendanya. Thumma man sabbakum gharim. Kemudian siapa yang mencela kalian, maka dia akan dapatkan dia akan mendapatkan siapa yang mencela kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan denda. Itu kata Najasyi. Man sabbakum gharim, siapa yang mencela kalian, maka dia akan didenda. Ma uhibbu annali duburan zahaban wa inni adzaitu rajulan minkum. Aku tidak menginginkan sebuah gunung emas milikku, tetapi aku mencela kalian. Subhanallah, ini Raja Najasyi. Kata Raja Najasyi, ruddu alaihima hadayahuma fala hajati li biha. Kan tadi Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah memberikan hadiah. Hadiahnya berupa apa tadi? Kulit. Maka kata Raja Najasyi, balikin, balikin. Bahasa kita gitu ya. Balikin, balikin. Aku tidak perlu itu. Wallahi ma akhadallahu minni rishwah hina radda alayya mulki. Demi Allah aku tidak mengambil untuk Allah Subhanahu wa taala rishwah, sogok. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kerajaanku. Fa akhadhu fihi rishwah. Lalu aku pun mengambil rishwah di dalamnya, yaitu sogokan. Wa ma ata'anna safiya fa uti'um fihi. Dan apa saja yang ditaati manusia dari peraturan-peraturanku, maka aku pun akan mentaati mereka di dalam peraturan-peraturannya. Nah, ini cerita panjang bagaimana Raja Najasyi benar-benar sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya para sahabat Nabi pun bisa tinggal di kota atau di negeri Habasyah. Begitulah cerita tentang hijrah ke Habasyah. Kita ingin mengambil beberapa pelajaran dari kisah pergi ke negeri Habasyah. Faedah yang pertama, akidah di atas keluarga, harta, dan tanah air. Faedah yang pertama, akidah di atas keluarga, harta, dan tanah air. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meninggalkan tanah air mereka, harta mereka, kemudian juga keluarga mereka demi akidah. Kemudian yang kedua, yaitu kaum muslimin yang pergi berhijrah ke Habasyah menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim di hadapan kaum kafirin tetap saja di atas agamanya. Kaum muslimin ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, maka kaum muslimin tetap saja berada di agamanya. Sebagaimana jawaban-jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib. Tidak berubah jawabannya. Tidak berubah akidahnya. Kemudian pelajaran yang ketiga. Ketiga apa keempat? Ketiga. Yaitu. Kaum muslimin ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy sampai ke negeri Habasyah, bahkan orang-orang kafir Quraisy mengirim dua orang untuk menghasut Raja Najasyi agar Raja Najasyi tidak memberikan tempat kepada kaum muslimin. Maka ini faedahnya adalah permusuhan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin bukan permusuhan pribadi, akan tetapi permusuhan akidah, permusuhan agama. Kenapa demikian? Dari mana kita tahu itu? Karena kalau seandainya permusuhan pribadi, maka sudah keluar dari Mekah lebih santai kita, kata orang-orang kafir Quraisy. Keluar dari Mekah tidak ada beban. Ngapain ngurusin mereka? Sampai ke Habasyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik juga tentang akidah, yaitu hiwar, diskusi antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Para ulama mengatakan, saya bacakan perkataannya. Kan salaf idza su'ila ahaduhum an mas'alatin min masalil i'tiqad ajaba bi nususil kitab wa sunnah. Para salafus saleh dari para sahabat, nah ini patut dicontoh. Patut dicontoh. Para sahabat Nabi jika ditanya tentang masalah-masalah akidah, maka mereka menjawab dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika ditanya tentang Nabi Isa, maka Ja'far menjawab dengan membaca surat Maryam. Kafa ya ain sad dzikr rahmati rabbika abdahu zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiya. Terus begitu kalau seandainya kita berdebat dalam masalah-masalah akidah, jawab dengan nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah. Dan membacakan ayat Al-Quran dan hadis Rasul itu lebih berkah dibandingkan jawaban sendiri. Dan itu saya pribadi merasakannya. Sebagai pendakwah, menjawab pertanyaan dengan dalil itu sebuah berkah, sebuah nikmat. Najasyi bertanya, apa pendapat engkau tentang Nabi Isa? Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawab bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu al-qaila Maryam wa ruhun min. Itu semua ayat Al-Quran. Itu hadis Rasul. Dia adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimat Allah, dan ruh dari Allah. Apa maksud kalimat Allah? Nabi Isa adalah kalimat Allah. Maksudnya apa? Nabi Isa adalah kalimat Allah. Maksudnya apa? Yaitu Nabi Isa itu terjadi dengan hamilnya Maryam tanpa suami. Yaitu ketika Jibril datang kepada Maryam dan mengucapkan kun fayakun. Bikun kana, kata para ulama. Artinya dengan ucapan kun, terjadilah Isa. Itu yang disebut dengan kalimatullah. Dengan ucapan. Ucapan Allah, kun. Ucapan Allah di sini apa? Kun. Ucapan Allah di sini apa? Kun. Ya. Kalimat Allah maksudnya di sini adalah ucapan kun. Nabi Isa adalah kalimat Allah. Yaitu dengan ucapan kun. Adapun fayakun itu kabar. Ketika Allah mengucapkan kun, maka fayakun. Jadilah. Bukan dua-duanya kun fayakun, bukan. Hah? Paham enggak? Ya. Kun fayakun. Salah itu. Kalimatnya apa? Cuma kun. Jadilah. Maka jadilah. Maka jadilah ini bukan kalimat Allah. Maksudnya bukan untuk menciptakan Nabi Isa. Tetapi yang menciptakan Nabi Isa adalah ucapan apa? Kun. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya kalimat Allah itu apa? Nabi Isa adalah kalimat Allah. Kalimat Allah yaitu ucapan Allah, firman Allah yang berbunyi kun. Dengan kun jadilah Nabi Isa. Adapun ruh Allah, ya, wa ruhun min, ruh dari Allah, bukan berarti Allah punya ruh, Allah kasih kepada Nabi Isa. Sebagaimana keyakinan kaum Nasrani tentang menyatunya Nabi Isa dengan Allah. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Adapun kita tidak. Ruhun minhu. Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Maksudnya Allah menciptakan ruh. Kemudian Allah berikan kepada Jibril. Jibril memasukkannya ke dalam. Ke dalam janin. Janinnya siapa? Janinnya Maryam. Yaitu Isa bin Maryam. Paham ini para ikhwah? Jadi ruh. Itu bukan maksudnya. Bukan. Allah punya ruh. Dibagi. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya apa? Allah. Mencipta sebuah ruh. Kemudian Allah kasih kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Ya, melalui Jibril. Jibril nanti masukkan kepada janinnya Nabi Isa. Nah, pelajarannya di sini adalah apabila berbicara masalah-masalah akidah, maka dengan dalil. Ya, berpegang teguh dengan dalil. Jangan perkataan sendiri maksudnya gitu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keberapa? Yang ke 5. Yaitu Anda melihat apa? Kalau ada orang di Mekah disuruh hijrah ke negeri Habasyah. Di Mekah kaum kafir Quraisy. Di Habasyah kaum Nasrani. Anda melihatnya apa? Bolehnya apa? Minta tolong kepada selain muslim tatkala diperlukan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ja'far, pelajaran selanjutnya adalah jawaban Ja'far menunjukkan bobroknya Arab jahiliyah. Jawaban Ja'far, cerita Ja'far menunjukkan bobroknya Arab jahiliyah. Ja'far kenapa cerita tentang orang Arab jahiliyah? Enggak, kenapa sampai beliau bercerita? Karena ditanya oleh siapa? Raja Nasir. Pertanyaannya apa? Agama apa yang kamu yakini sampai kamu berpisah dengan kaummu? Sampai kamu juga tidak masuk kepada agamaku? Sampai kamu bahkan tidak masuk kepada agama salah satu umat pun. Agama apa ini? Maka Ja'far harus menguatkan pendapat agar agama itu memang pantas untuk dianut. Makanya beliau bercerita, kita dulu Arab jahiliyah, nyembah berhala, makan bangkai, mengerjakan perzinahan, memutuskan hubungan kekerabatan. Kemudian berbuat buruk kepada tetangga, kemudian orang kaya menyakiti orang miskin, orang kuat menyakiti orang lemah. Ini semua diceritakan oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk meyakinkan bahwa agama mereka memang pantas mereka anut. Pelajaran yang terakhir, yang keberapa Pak Rehwa? Yang ke-7. Nanti di peperangan Khaybar, kaum muhajirin kembali ke negeri Habasyah. Dan mereka bentar. Pelajarannya adalah bahwa kaum muhajirin yang pergi ke negeri Habasyah dan juga nanti mereka berhijrah ke negeri kota, ke negeri Madinah, mereka itu bangga dengan melakukan 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Makanya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa bihaqqi biminkum walahu wali ashabi hijratun wahidah walakum antum ahlus safinah hijratan." Artinya, tidak ada yang lebih berhak aku tolong dari kalian nanti di hari kiamat. Mereka, dia, yang cuma berhijrah ke kota Madinah, mempunyai satu kali hijrah. Sedangkan kalian, wahai penaik kapal, kalian memiliki dua hijrah. Nah, ini menenangkan dan menggembirakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahwasanya orang yang berhijrah dua kali, Habasyah sekali dan nanti ke Madinah, ini mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan yang berhijrah hanya sekali, yaitu ke kota Madinah. Naam. Alhamdulillah selesai tentang hijrah ke kota atau ke negeri Habasyah. Nanti akan ada cerita-cerita penting antara hijrah ke negeri Habasyah dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berdakwah itu wajib? Maka jawabannya wajib bagi siapa yang mampu. Berarti fardu kifayah. Ya. Jika wajib, bagaimana kedudukannya dengan ibadah yang wajib lainnya seperti salat, zakat, yang mana lebih diprioritaskan? Maka jawabannya semuanya dikerjakan. Rukun Islam yang 5 dikerjakan, berdakwah pun dikerjakan, tidak ada pertentangan insyaallah. Apakah berdakwah melalui sosial media sudah menggugurkan kewajiban berdakwah? Tidak semua orang bisa masuk ke dalam dunia dakwah, terutama di sosial media sekarang ini. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam dunia dakwah. Harus berilmu. Dan tidak semua pendakwah berilmu. Tidak semua yang ceramah agama ahli ilmu. Yang pantas dituntut ilmu darinya. Tidak semua yang ahli khutbah, ahli retorika, ahli menangis, ahli ilmu. Yang hanya diambil ilmunya adalah orang yang berilmu dan bermanhaj salaf. Tidak boleh mengambil ilmu selain yang bermanhaj salaf. Inna hadza la ilma din. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini perkataan dari semenjak zaman tabi'in. Ekstra hati-hati dalam menuntut ilmu agama. Karena agama itu bekal untuk beramal. Tidak bermudah-mudah untuk menuntut ilmu agama. Terlihat di sosial media, sedikit perkataannya lembut, santun, bisa merenyuhkan hati. Wah, undang tuh ustaz-ustaz. Undang ustaz tuh. Ustaz bagus. Lah. Terlihat pintar bukan jaminan untuk bisa diambil ilmu agamanya. Kalau seandainya tidak bermanhaj salaf. Harus. Orang yang diambil ilmu agamanya adalah orang yang benar-benar berilmu. Dan keilmuannya sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fikum. Apakah keutamaan sah pertama pada jamaah sholat perempuan juga berlaku? Kalau seandainya keadaannya seperti ini berlaku. Keadaannya seperti ini berlaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda memang khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa syarru shufufin nisa wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Artinya sebaik-baik saf bagi laki-laki di depan. Dan seburuk-buruk saf bagi laki-laki paling belakang. Apalagi masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir bila datang? Nah, tahiyat akhir, pengalaman ya. Lanjutan hadisnya, dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang. Dan seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah yang paling depan. Ini kalau terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu tidak memakai hijab salatnya. Laki-laki di depan, perempuan di belakang tidak pakai hijab. Makanya sahabis selesai salam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk para lelaki diam dulu. Karena biar perempuan keluar sebelum para lelaki. Adapun kalau sudah tertutup seperti ini, maka fatwa ulama kontemporer berlaku juga hadis khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf adalah saf yang pertama. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida' was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu 'alaih." Kalau seandainya manusia mengetahui apa pahala yang terdapat pada saf pertama dan mengumandangkan azan, kemudian mereka tidak mendapati saf tersebut kecuali harus dengan berundi, maka harus berundi. Ini menunjukkan tentang bagaimana pentingnya saf pertama, dan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wallahu alam. Bagus pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Kenapa kaum kafir Quraisy berusaha merayu merayu raja untuk melarang kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah untuk tinggal di Habasyah? Sudah dijawab tadi apa? Karena bukan masalah pribadi, tapi masalah apa? Akidah. Apakah sebabnya karena mereka takut kalau kaum muslim berhasil mendakwakan Islam di Habasyah? Padahal mereka kan jumlahnya lebih banyak dari kaum muslimin. Maka jawabannya tadi. Karena mereka membenci akidah Islam. Mereka tidak ingin orang beragama Islam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah kenal kajian sunnah sejak 2014. Alhamdulillah. Tapi saya masih terbayang-bayang sama dosa saya yang pernah saya lakukan sampai sekarang ini. Asal terbayang sama dosa maksiat, hati saya ada rasa ingin kembali lagi bermaksiat. Maka jawabannya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang kedua, jangan sampai mendatangkan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kita kembali untuk melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, carilah teman yang saleh yang mengingatkan tatkala kita mulai lemah, yang membenarkan kita kalau kita salah. Maksudnya membenarkan, meluruskan kalau kita salah, ya. Dan semisalnya. Ini para ikhwah. Sini disebutkan, karena saya masih single. Kalau nanti apakah ditakutkan terulang kembali? Maka jawabannya tadi, ya. Jawabannya sibukkan dengan ilmu agama dan lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau masih single cepat menikah. Itu obat paling utama sudah. Yang kada single aja nak menikah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik wa fik barakallah. Tadi di Martapura ada yang nanya, "Ustaz sudah punya istri kah?" I love my wife. Ngalih menggantikannya tak. Kalau memberi pendapat, kan jangan menurut pendapat sendiri dan harus menurut dalil. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya membedakan itu adalah dalil yang benar lemah ataupun salah. Apalagi orang awam baru mempelajari sunnah. Jazakumullahu khairan. Amalkan ayat Al-Quran yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Jadi kita itu di dalam ayat tadi dibagi menjadi dua. Ada orang bodoh tugasnya bertanya kepada orang yang berilmu. Yang berilmu menjawab pertanyaan orang yang bodoh. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Orang bodoh sok berilmu, tidak mau bertanya. Rasulullah SAW bersabda, innama syifa'u layyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan hanyalah dengan bertanya. Dan yang bertanya dan yang ditanya tidak sembarangan orang. Yang berilmu. Yang berilmu dalam bidang itu. Yang lebih paham dalam bidang itu. Saya beri contoh misalkan. Di Indonesia, kita kenal ustadz-ustadz kita yang ahli ekonomi. Seperti Al-Ustadz Al-Fadhil, Dr. Erwandi Tirmidzi. Kemudian Al-Ustadz Al-Fadhil, Dr. Ustadz Muhammad Arifin Badri. Maka tanya mereka tentang ilmu, pertanyaan-pertanyaan tentang muamalah. Ini lebih selamat. Di sana ada ahli hadis, tanya tentang ahli hadis. Di sana ada ahli fikih, tanya tentang ahli fikih. Jadi tidak semua orang boleh ditanya tentang ilmu agama. Dan ingat sekali lagi para ikhwah, saya tekankan, tidak semua penceramah ahli ilmu. Paham ya? Ahli ilmu itu orang yang benar-benar paham tentang ilmu agama. Dan penceramah, mungkin dia bisa berceramah, cerita ngalor ngidul sana sini. Hahaha. Ya, tidak semua penceramah ahli ilmu. Ada perkara menarik. Kenapa Raja Salman isbal di bawah mata kaki? Kalian orang-orang yang mengaku menjalankan sunnah, kalian ini lebih wahabi daripada orang wahabi sendiri. Orang wahabi aja isbal. Maka ini orang tidak paham tentang ilmu agama dan tata cara beragama. Jawabannya kata Ustaz saya, kawan saya karena Allah, Ustaz Firanda. Karena Raja Salman bukan Ustaz. Ya, cuma raja. Raja. Ini para ikhwan. Dan juga seseorang tidak bisa dijadikan dalil. Yang dijadikan dalil apa? Al-Quran dan hadis. Jadi jangan bingung. Loh, Ustaz tersebar di media, di foto, kemudian ditanyain ke Ustaz-Ustaz. Ini berarti gak paham tata cara beragama. Tata cara beragama itu berdalil dari Al-Quran dan sunnah. Wallahu a'lam. Apakah seorang istri wajib cemburu terhadap suaminya yang suka menonton film porno? Bagaimana cara menasihatinya? Ini penyakit. Penyakit dan harus diobati. Dan saya membaca beberapa tulisan para ahli medis bahwa penyakit menonton film porno lebih berbahaya dibandingkan kecanduan khamr dan narkoba. Maka siapa yang punya penyakit ini, bertobatlah kepada Allah. Dan solusinya satu, yaitu amalkan hadis Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang kedua, tingkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayitun ma la yarda min al-qaul. Mereka lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah, padahal Allah bersama mereka di malam hari itu. Tingkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksanya, takut akan penglihatannya. Sebagaimana seseorang kalau melihat hal-hal seperti itu takut dilihat oleh orang terdekatnya sekalipun. Dan ini penyakit. Kemudian yang ketiga, hilangkan semua sarana dan jangan main-main dengan iman. Hilangkan semua sarana yang menghantarkan kesana lagi dan kesana lagi. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk meninggalkannya karena dia selalu bawa handphone, gadget, dia melihat di situ misalkan, maka pada saat itu dia harus ganti handphonenya. Biar yang jadul. Yang kalau ditawak kucingnya mati. Cuma bisa telepon dan SMS. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian game sedikit. Ya. Kemudian pertanyaannya tadi, wajib istri menasihatinya, bukan cemburu, tapi istri menasihatinya. Karena dia melakukan perkara-perkara yang menyimpang dari agama dan bisa mengantarkan kepada perbuatan zina, perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan ini termasuk dari hadis Rasul, kullu bani Adam hadduhu minaz zina. Setiap anak Adam ada bagiannya dari perbuatan zina. Al-ainan taznian wa zinahuma an-nazar. Dua mata berzina dan zinanya dengan melihat hal yang diharamkan. Wal yadan taznian wa zinahuma al-batsh. Dan kedua tangan berzina dan zinanya adalah dengan memegang dan selanjutnya. Kemudian diingatkan bahwa perbuatan itu mendatangkan kemudaratan selanjutnya. Dan begitulah maksiat. Yaitu annal ma'siyah tad'u ila akhawatiha. Maksiat mengajak kepada saudara-saudaranya. Saudari-saudarinya. Dari melihat maka nanti dia melakukan hal-hal yang lain. Main wanita, berzina, onani, lesbian, homo, dan semisalnya. Perbuatan-perbuatan nista yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, raqibu, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Saya tadi siang dapat istilah baru dari Mas Isyad. Alim playboy. Alim playboy. Ini salah satu penyakit gagal hijrah. Alim playboy atau alim suka nonton film porno. Ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Tapi masih nonton hal-hal yang demikian. Na'udzubillah. Maka ittaqillah, takut kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kalau seandainya itu sudah kecanduan, berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk diberhentikan. Berdoa. Dan itu perlu perjuangan. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, perlu perjuangan. Apalagi kalau seandainya dia sudah kecanduan, mengkoleksi, dan semisalnya. Allahu a'lam. Saat tiba di masjid, masih sedang azan, lalu berdiri tidak langsung duduk menunggu azan selesai, apakah termasuk sunnah? Maka jawabannya, ketika sedang azan, kita datang dan kita masuk, maka lebih baik kita menunggu azan. Dalam artian, menjawab azan. Menjawab azan. Sampai azan selesai, kita jawab, kita berdoa, lalu kita baru sholat qabliyah. Beda hal kalau seandainya sholat Jumat. Dikumandangkan azan, khotbah, khatib sudah naik ke atas mimbar, otomatis azan. Dia masuk. Dan ini mungkin tidak dapat pahala. Yang berkurban seperti kurban onta, sapi, kambing, ayam, telur. Ini hintalu aja dapat. Hintalu aja dapat. Biar cari kamus di mana aja, hintalu aja dapat. Terlambat datang. Datangnya pas imam sudah di atas mimbar, muazin mengumandangkan azan. Orang seperti ini, sikap yang paling baik bagi dia adalah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Mendengarkan azan lebih rendah derajatnya dibandingkan mendengarkan khutbah. Ya, wallahu a'lam. Benarkah kalau tidak ada siwak boleh menggunakan ujung kain baju? Maka jawabannya tidak, tidak benar. Siwak tetap siwak, ya. Dan siwak dengan memakai kayu arok, kayu yang digunakan untuk bersiwak. Tetapi juga fungsi siwak bisa dengan sikat gigi. Sebelum pergi ke masjid, selalu bersikat gigi. Jadi kalau dulu kita diajari sikat gigi 2 kali sehari, 3 kali sehari, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku untuk bersiwak, maka niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap salat. Meskipun fungsi siwak dan pahala bersiwak berbeda dengan sikat gigi. Tetapi minimal kita sudah membersihkan mulut. Ingat, saya tidak menyamakan siwak dengan sikat gigi. Karena siwak ada keutamaan tersendiri dalam hadis riwayat Imam Ahmad. As-siwak mataharatun lil-fami wa marwatun lil-rab. Siwak mensucikan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Apakah sikat gigi juga seperti itu? Saya tidak berani mengatakannya. Akan tetapi fungsinya sama, membersihkan mulut. Karena kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Ya, kita ingin berdekatan dengan orang banyak. Sholat berjamaah. Maka pada saat itu bersihkanlah mulut. Allahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Panat kapian sudah? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.